الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di pagi hari ini kita dikumpulkan di majelis ini untuk melanjutkan pelajaran kita masih membahas kitab Al-Qawaidul Muthla fi Sifatillahi Ta'ala wa Asma'il Husna yang disusun oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Kita masih membahas syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh ahlul bidah kepada ahlus sunnah bahwa mereka melakukan takwil terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita kepada contoh yang ke berapa? 23. Ya. Kemarin contoh ke-22, sekarang contoh ke-23. Qala rahimahullahu taala al-misalu tsalits asyar. Contoh yang ke-13. Qauluhu ta'ala awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman. Di dalam Al-Qur'an surat Yasin ayat yang ke-71 Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah menciptakan an'am, hewan-hewan ternak bagi mereka dengan apa yang diamalkan tangan-tangan kami. Amilat aidina, dengan apa yang diamalkan oleh tangan-tangan kami. Jadi mereka ketika Al-Sunnah mengatakan bahwa penciptaan hewan ternak di sini tidak dilakukan dengan tangan Allah Subhanahu wa taala, maka ahlul bidah mengingkari. Berarti kalian melakukan takwil. Kenapa? Karena dalam ayat ini dikatakan alimat aidina, ya, dilakukan dengan tangan-tangan kami. Berarti kalian mengingkari bahwa penciptaan hewan-hewan ternak tersebut, ya, sama dengan penciptaan Adam. Ya, karena Adam kan diciptakan, ya, dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma mana'aka lima khalaqtu biyadaya?" Ya, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadaya? Kata Allah Subhanahu wa taala kepada iblis laknatullah alaih, apa yang mencegah engkau untuk bersujud dengan apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kenapa kata mereka, kalian ketika Allah Subhanahu wa taala atau mengisahkan tentang penciptaan Adam alaihi salam, kalian katakan bahwa Adam itu diciptakan dengan tangan-tangan Allah, dengan kedua tangan Allah, tapi di dalam ayat ini kalian tidak menetapkan hal yang sama. Ya, kalian melakukan takwil dengan demikian. Ya, tidak konsisten dengan kaidah kalian. Ya, al-jawab kata beliau, ya. Cuma sebelum kita masuk ke dalam bantahan, coba antum perhatikan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Awalam yarawna anna khalaqna lahum mimma amilat aydina." Mimma amilat aydina. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang penciptaan Adam alaihissalam, "Ma mana'aka antasjuda lima khalaqtu biyadaya." Ish min fark. Apa bedanya antara kedua ayat ini? Ah, perhatikan. Alimat aidina khalaqtu biyadaya. Ish min fark ya, Pak Rahmat. Apa bedanya? Oh gitu. Nah, kita lihat dari ayatnya saja. Syuf. Yang pertama, ya, dia tidak menggunakan harfu ba. Amilat aidina. Yang kedua menggunakan harfu ba, ya. Khalaqtu biyadaya. Nah, ini akar permasalahannya, ya. Kenapa kita mengatakan amilat aidina itu tidak kita katakan bahwa Allah menciptakan hewan-hewan tadi dengan kedua tangannya, sedangkan ketika berbicara tentang penciptaan Adam kita katakan Allah menciptakan dengan kedua tangannya karena ada harfu ba-nya ini. Ya. Sekarang kata beliau, hal yuqal, Inna zahiraha anna Allah Ta'ala khalaqal an'ama biyadihi kama khalaqa Adam biyadih. Tidakkah dikatakan bahwa zahir ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hewan-hewan ternak dengan tangannya sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam dengan tangannya? Aw yuqal inna zahiraha anna Allah Ta'ala khalaqal an'am kama khalaqa ghairaha lam yahluqha biyadihi. Atau kemungkinan yang kedua dikatakan bahwa zahir ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hewan ternak sebagaimana Allah menciptakan yang selainnya. Akan tetapi, ya di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala lam yahluqha biyadihi, tidak menciptakannya dengan tangannya. Jadi yang diciptakan dengan tangan Allah adalah Adam alaihi salam. Adapun hewan ternak sama dengan makhluk-makhluk lainnya tidak diciptakan dengan tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakin idafatul amal ila al-yad wal muradu sahibuha. Akan tetapi ketika amal itu diidofahkan atau disandarkan kepada tangan, maka yang diinginkan dengan idofah di sini adalah idofah kepada pelakunya. Jadi al-yad itu merupakan perlambang dari pelakunya. Ya. Amilat aidina, amilat, maksudnya amilat aidina, dilakukan oleh tangan-tangan kami, artinya dilakukan oleh kami, dilakukan oleh kami. Ya, nanti kita akan sebutkan beberapa penguat dari ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa ketika tangan, ketika suatu pekerjaan dinisbahkan kepada tangan, itu maksudnya dinisbahkan kepada pelakunya, bukan kepada tangannya maksudnya. Ma'rufun fil lughatil arabiyah, yang demikian ini ma'ruf di dalam bahasa Arab. Allati nazala bihal Qur'an, di mana Al-Qur'an itu diturunkan dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab. Jadi penisbahan suatu amalan kepada tangan itu maksudnya adalah penisbahan amalan tersebut kepada pelakunya. Kepada pelakunya. Tidak kemudian penisbahan tersebut hanya kepada tangan, tapi kepada pelakunya. Sekarang beliau akan berikan beberapa contoh dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menisbahkan sebuah amalan kepada tangan, tapi yang dimaksudkan adalah penisbahan amalan tersebut kepada orangnya. Amal qaulul awal, kata beliau, falaisa huwa zahirul lafz liwajhain. Adapun ucapan yang pertama, pendapat yang pertama, maka itu bukanlah zahirul lafz. Ketika yang mengatakan bahwa apa? Zahir dari ayat tadi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hewan-hewan ternak dengan kedua tangan Allah, maka ini bukanlah zahirul lafz. Kenapa? Ahaduhuma anna al-lafdha la yaqtadihi bi muqaddal lisanil arabi alladhi nazala al-qur'anu bihi. Ya. Sisi yang pertama bahwa lafadznya, lafadz tadi ini bukanlah merupakan konsekuensi dari bahasa Arab. Ya, ketika dikatakan amilat aidina, orang-orang Arab tidak memahami kalimat alimat aidina bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan tangan Allah. Mereka tidak memahami seperti itu. Makanya kan disebutkan oleh para ulama, kebanyakan kebid'ahan, terutama dalam masalah akidah, itu muncul dari orang-orang ajam yang tidak paham bahasa Arab. Jadi dia zauknya, yakni nilai kebahasaan Arab itu mereka tidak punya. Sehingga sembarangan dalam menafsirkan, sembarangan dalam memahami ayat. Orang Arab itu enggak memahami amilat aidina, ya, yang diamalkan dengan tangan-tangan kami, mereka tidak memahami bahwa itu maknanya dilakukan dengan tangan. Ya. Makanya kata beliau, la yaqtadihi bi muqtadal lisanil arabi alladhi nazala al-Qur'an bihi. Ya, yang demikian itu tidaklah dimaksudkan di dalam bahasa Arab, di mana bahasa Arab ini adalah bahasanya Al-Quran. Ya, jadi dikembalikan kepada nilai rasa yang ada dalam bahasa Arab. Kemudian beliau memberikan beberapa sampel di dalam ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa penisbatan suatu amalan kepada tangan itu maksudnya adalah penisbatan amalan atau perbuatan tersebut kepada pelakunya. Ala tawa ila qawlihi ta'ala, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Contohnya firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan musibah apapun yang menimpa kalian, fabima kasabat aydikum, ya, itu merupakan akibat dari tangan-tangan kalian. Nah, di sini fabima kasabat aydikum, ya, dengan apa yang dilakukan, apa dengan apa yang dilakukan oleh tangan-tangan kalian, maksudnya adalah apa yang kalian lakukan. Ya. Kasabat aydikum di sini memang menggunakan lafaz aydi, tangan. Tapi apa yang diinginkan? Orang Arab memahaminya bahwa apa yang dia perbuat. Ya, apa yang dia perbuat. Bukan hanya terbatas dengan apa? Tangan-tangannya. Tapi apa? Penisbatan perbuatan tersebut kepada dirinya. Ya. Sehingga kita artikan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Ya, tidak ada suatu musibah yang menimpa kalian, melainkan itu karena perbuatan kalian sendiri. Karena perbuatan kalian sendiri. Aydikum itu maknanya perbuatan kalian sendiri. Ya, bukan artinya tangan-tangan. Ya. Ini yang dipahami oleh bangsa Arab. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Contoh lain lagi dalam surat Ar-Rum ayat ke-41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasad fil barri wal bahr." Telah tampak kerusakan baik di daratan maupun di lautan. Bima kasabat aydin nas, karena apa yang dilakukan oleh manusia. Kasabat aydin nas, ya, dipahami oleh bangsa Arab sebagai perbuatan manusia, bukan perbuatan tangannya. Liyudhiqahum ba'dalladzina 'amilu, untuk merasakan akibat dari apa yang mereka kerjakan. La'allahum yarji'un, ya, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bima kasabat aydin nas, ya, itu dipahami oleh bangsa Arab dengan apa? Perbuatan mereka. Enggak ada yang memahami bahwa itu adalah tangan. Wa qawluhu dzalika bima qaddamat aydikum, yang demikian itu, ya, adalah akibat dari perbuatan kalian. Qaddamat aydikum, ya, adalah akibat dari perbuatan kalian. Fainal murada ma kasabahul insanu nafsahu wa ma qaddamahu wa in amilahu bi ghairi yadihi. Dan yang diinginkan di sini adalah apa yang dilakukan oleh seorang manusia, ya, dirinya sendiri yang melakukan hal tersebut, walaupun dia melakukannya itu dengan selain tangan, ya, dengan selain tangan. Bisa, ya, bisa jadi musibah-musibah itu yang muncul karena lisan, ya, seorang tidak bisa menjaga lisannya, ya, jadi tidak hanya dilakukan dengan tangan, ya, dengan tangan, tapi sifatnya umum. Wa in amilahu bi ghairi yadihi, walaupun dia melakukannya, ya, tidak dengan tangannya. Bi khilafi ma idza qal, ya, berbeda kalau dikatakan amilathu bi yadi, ya, atau amiltuhu bi yadi. Beda dengan apabila seseorang mengatakan amiltuhu bi yadi, aku melakukannya dengan kedua tanganku. Nah, ini beda. Ya. Kalau ini bangsa Arab memahami bahwa dia melakukannya dengan kedua tangannya. Ya. Sehingga ini penting bagi kita untuk memahami ayat sesuai dengan apa yang dipahami oleh bangsa Arab. Ya. Ketika dikatakan amiltuhu bi yadi, aku melakukannya dengan kedua tanganku, ah, ini baru, ya, baru dipahami bahwa dia melakukannya dengan kedua tangannya. Kama fi qawlihi ta'ala. Nah, contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang ahlul kitab yang menulis kitab suci mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri. Artinya memalsukan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan perbuatan mereka. Qala kama fi qawlihi ta'ala fawailul lilladheena yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka kecelakaan bagi orang-orang yang menulis kitab-kitab, ya, menulis kitab bi aydihim, dengan tangan-tangan mereka. Nah, kalau menulis itu pakai apa? Pakai tangan. Makanya diungkapkan dengan ibarah bi aydihim, dengan tangan. Tsumma yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka pun mengatakan, apa yang kami tulis ini berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kami tulis ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini, yaktubun alkitab bi aydihim. Fa innahu yadullu ala mubasharati syai' bil yad. Maka ini menunjukkan, ya, mubasharati syai' bil yad, persentuhan sesuatu dengan tangan. Ya. Jadi benar-benar menggunakan tangan. Berbeda dengan ayat-ayat yang sebelumnya kita bacakan, kasabat aydikum, kasabat aydi, ya, qaddamat aydikum, ya, kasabat aydin nas, qaddamat aydikum. Ya, beda. Karena dia menggunakan ba. Ya. Fawailul lilladzina yaktubul kitab bi aydihim. Bi aydihim. Berbeda dengan ayat-ayat yang sebelumnya kita baca. Ya, maka kalau dia pakai ba menunjukkan yadullu ala mubasharati syai' bil yad, persentuhan sesuatu dengan tangan. Ini sisi yang pertama. Ya, bahwa bangsa Arab tidaklah memahami perkataan amilat aydina, kasabat aydikum, kasabat aydinnas, qaddamat aydikum, tidaklah mereka memahami bahwa itu dilakukan dengan tangan. Berbeda ketika mereka mengatakan, ya, yaktubul kitaba bi aydihim. Maka ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut memang dilakukan oleh tangannya. Ini sisi yang pertama. Qala rahimahullahu ta'ala athani annahu law kana al-muradu anna Allah ta'ala khalaqa hadhihi al-an'am biyadihi la kana lafdul ayah khalaqna lahum bi aydina an'aman. Yang kedua, kalau memang yang diinginkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan hewan-hewan ternak tersebut dengan tangannya, maka lafzul ayah akan berbunyi khalaqna lahum bi aydina an'aman. Kami menciptakan bagi mereka, ya, hewan-hewan ternak dengan tangan-tangan kami. Ini kalau Allah menginginkan untuk menjelaskan bahwa hewan-hewan ternak pun diciptakan dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menggunakan ibarah ini untuk menunjukkan Allah menciptakan hal tersebut dengan kedua tangannya. Kama qala Allah taala fi Adam, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Adam alaihissalam. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya? Apa yang mencegah dirimu, wahai iblis, untuk bersujud kepada apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ya, beda surahnya. Ya, biyadaya. Ya, kholak tu biyadaya. Ya, ini kalau Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengungkapkan bahwa Allah menciptakan sesuatu itu dengan kedua tangannya. Ya, lianna al-Qur'ana nazala bil bayan, la bit ta'mim. Karena Al-Quran itu diturunkan untuk menjelaskan, bukan untuk mengaburkan sesuatu. Jadi detail, ya, dibedakan. Ada pembeda, ada perbedaan yang sangat mencolok. Ya. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengkhabarkan, dia menciptakan sesuatu dengan kedua tangannya, maka akan menggunakan lafadz biyadaya, pakai ba, ya, lima khalaqtu biyadaya. Liqaulihi ta'ala wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai', dan kami telah menurunkan kepada engkau alkitab, sebagai penjelasan bagi segala sesuatu, bagi segala sesuatu. Fa idza dhahara butlanul qaulil awal ta'ayyana ayyakuna as-shawab huwa qaulul tsani. Setelah jelas kebatilan ucapan yang pertama, maka ya kita bisa melihat bahwa yang benar adalah ucapan yang kedua, pendapat yang kedua. Apa pendapat yang kedua? Anna dhahiraha anna Allah Ta'ala khalaqal an'am kama khalaqa ghairaha lam yakhluqha biyadihi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan hewan ternak sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang lainnya, tidak menciptakan dengan kedua tangannya. Ya. Ini zahir dari ayat. Wa huwa anna dhahira lafat anna Allah Ta'ala khalaqal an'am kama khalaqa ghairaha wa lam yakhluqha biyadihi. Lakin idafatul amal ilal yad ka idafatihi ila nafs. Akan tetapi penyandaran amalan kepada tangan di sini seperti penyandaran amalan tersebut kepada diri orang tersebut. Bi muqtadal lughatil arabiyyah, sebagai bentuk konsekuensi dari bahasa Arab. Jadi bahasa Arab memahami hal yang demikian, penisbatan amalan kepada tangan itu di dalam bahasa Arab bermakna penisbatan perbuatan tersebut kepada pelakunya. Bikhilafi ma idza udifa ila nafsi wa udiya bil ba. Beda kalau perbuatan tersebut dinisbahkan kepada orangnya wa udiya bil ba, kemudian di takdiyah dengan ba, ya, menggunakan ba. Khalaqtu biyadaya, aku ciptakan. Ya. Dinisbahkan amalan tersebut kepada orang tersebut wa udiya bil ba, kemudian di takdiyah dengan ba. Ya. Di takdiyah dengan ba. Fa udiya wa udiya bil ba'i ila liyad, kemudian ditakdiyah dengan ba kepada tangan. Ya, maka lihat perbedaannya. Fa inna tanabbuha lil furuq baina mutasyabihat min ajwadi anwa'il ilm. Karena memperhatikan perbedaan dari perkara-perkara yang samar-samar, perkara-perkara yang hampir semisal, min ajwadi anwa'il ilm. Ini merupakan jenis ilmu yang paling baik. Ajwadi anwa'il ilm, jenis ilmu yang paling baik. Ketika kita bisa membedakan. Ya. Kan masalahnya cuma satu huruf saja. Ya, dengan bi. Tapi perbedaannya sangat signifikan. Maka kata beliau, ketika seseorang bisa membedakan ya, hal-hal yang serupa, yang mirip-mirip seperti ini, maka ini min ajwad anwa'il ilm. Ya, min ajwadi anwa'il ilm. Termasuk jenis ilmu yang paling bagus, paling baik. Wa bihi yazulu katsirun minal iskalat, ya. Dengan seseorang memperhatikan perbedaan-perbedaan yang perbedaan-perbedaan yang kecil seperti ini, maka apa? Yazulu katsirun minal iskalat. Akan hilang berbagai macam permasalahan. Hanya dengan melihat ya satu hal yang detail yang menjadi pembeda antara dua perkara yang serupa, dua perkara yang mirip-mirip, ya, tapi ada pembedanya, maka dengan kita memahami perbedaan tersebut akan hilanglah berbagai problema atau permasalahan yang kita hadapi. Ya, min babil ilm, yani di dalam bab ilmu. Taib Allah Ta'ala a'lam bisawab. Ya, demikian pembahasan tentang aliyat, maka besok kita akan membahas syubhat yang mereka lontarkan tentang bai'ah. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullahi fawqa aydihim. Sesungguhnya orang-orang yang membaiat dirimu wahai Rasul, hanya saja mereka membaiat Allah, tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Nah, ini kata mereka Ahlussunnah melakukan tahrif terhadap firman Allah yadullah fawqa aydihim, ya, bahwa tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Insyaallah akan jadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang bismillah taala. Baik, nakif ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga berlaku pada kalau diterapkan dalam